Karisma Omsaka. Omsaka. Dengan terpaksa ku harus relakanmu, meski ku tak tahu sanggupkah ku jalani hidupku tanpa dirimu ada di sampingku. Air mata lupakan saya. Harisma.